Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd. Wa qala Makhlad ibn al-Husayn ibn Mubarak, nahnu ila kathirin minal abad minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Sampai sini ya. Nah, sekarang kita baca berikutnya. Wa qila li Syafi'i. Tafadhal. Siapa yang membaca sini? Ya. Aldi, Aldi. Ya. Ya enggak apa-apa, biar. Wadda ya waddu fatawaddu. Tola buka. Al mudillati. Guiruhu. Mas. Walamma balagat. Marut batul fa'il dari balaghat. Terus terus maziyata maf'ul. Madarik mafa'il. Madariku isim kanat. Mudaf mufaddalatihi khafiyatan khabar. Khabar dari apa? Nah, terus da'ani ma ra'aitu min ihtiyajil talabati ilaihi. Terus wa usri tawaqqufihim imma lihayain al-hudura. Jafa apa? Jafa apa? Lihat lam wa imali ijafain. Terus fayuwarrisuhum warrasa. Uyuwarrisuhum An-nufura maf'ul. Mukhtasari. Mudhakiran. Mudhakiran. Maju ila ilaihi. Wa munabbihan tanbih diqorini alama yataqayyadu alayhi wa ma yashtarikan sulukuhu fa'il yan bagi. Fi kutubi summa maktubnya kemana itu? Adabun adabu man sakanal madarisa. Al-madarisi ya. Al-madarisa maf'ul dari sakana. Terus muntahiyan au. Nah, terus nah, ada. Ngerti enggak? Nah, kita kan baca Syarah Tuhfah itu mudah. Selepas itu ya Syarah Mustalah Hadis Syekh Utsaimin sedikit di atasnya. Di atasnya lagi ini. Nah. Ini susah ya? Hah? Susah banget. Iya, iya. Nampak. Ya kila li Syafi'i radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana hasrat Anda tentang adab? Ya, kita bahas dulu, nanti kita bahas ini dulu, pernyataan Syafi'i dulu. Qala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Kata Syafi'i, saya mendengar huruf-huruf dari setiap huruf dari pelajaran adab. Mimma lam asma'hu, dari apa yang belum saya dengar. Fatawaddu a'dha'i, maka seluruh a'dha'i, anggota tubuh saya, tawaddu, menyukainya. Anna laha asma'an, menyukai untuk menjadi asma'an. Asma' itu jamak dari sam'un. Ya, bahwa semua anggota tubuh saya jadi seperti punya pendengaran untuk mendengarkan pelajaran adab. Fatana'ama bih, kemudian seluruh anggota tubuh saya tadi menjadi gembira, nyaman dengannya mendengarkan pelajaran adab. Wa kaifa wa qila kaifa talabuka lahu? Nah, kemudian Syafi'i ditanya lagi. Bagaimana Anda ya mencari pelajaran adab tersebut, mencari adab yang baik tersebut? Kata Syafi'i, talabul mar'ati al-mudillati waladaha, seperti seorang wanita yang mencari wanita yang tersesat, al-mudillah ya, waladaha, mencari putranya, walaisa laha ghairuhu, yang wanita ini enggak punya siapa-siapa selain putranya tadi, anaknya tadi. Dia cuma punya anak satu-satunya, anaknya hilang, dia hilang gitu. Dia cari, maka dia cari sebisa mungkin, mesti dapat. Kayak begitu juga orang yang mencari pelajaran adab. Bisa dipahami sini? Nah, sekarang kita bahas tadi itu yang ditanyakan Syekh Abid. Wakilan di Syafi'i radhiyallahu anhu, lihat di footnote. Lihat di footnote alladzi jara alaihi ya. Amalu jumhuril ulama, yang ya yang sudah biasa ya dari apa yang biasa dilakukan oleh para ulama, ayyuqal, untuk ya biasa dikatakan fi ghairi sahabati rahimallah, selain sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam rahimallah. Wa hakadha, demikianlah. Wa radhiyallahu anhu khassatun bis sahabah. Sedangkan radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabah. Khassah bis sahabah. Radhiyallahu anhu khassatan bis sahabah. Sedangkan radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabat. Ya, radhiyallahu anhum. Nah, sekarang Ibnu Jamaah di sini dengan ya radhiyallahu anhu. Boleh enggak? Jawab boleh. Ya, An-Nawawi menyatakan di kitab beliau Al-Azkar. Ya, buka kitab Al-Azkar di rumah kalau punya. Nawawi menyatakan faslun, kata An-Nawawi. Yustahabbu at-taraddi wa tarahhum 'ala sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum minal ulama wal ubbad wa sa'iril akhyar fa yuqal radhiyallahu anhu. Dia kata Al-Imam An-Nawawi, yustahabu, dianjurkan untuk taraddi, mendoakan keridhaan. Kan radhiyallahu anhu artinya apa sih? Semoga Allah meridhoinya. Apa yang terlarang? Antum aja semoga Allah meridhoi orang tuaku. Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Biarin aja. Yang enggak boleh itu mengkhususkan pada selain sahabat, cuma Asy-Syafi'i aja. Yang lain enggak. Paham enggak sini? Ngerti Bang Abi? Ini kata An-Nawawi, yustahabbu at-taraddi wa tarahum. Dianjurkan mendoakan keridhaan dan mendoakan rahmat tarahum. Ala sahabah, kepada para sahabat, wa tabi'in, kepada para tabi'in, wa man ba'dahum, dan juga siapa saja yang datang setelah sahabat dan tabi'in. Minal ulama, dari kalangan para ulama. Wal ubbad, dari kalangan para ahli-ahli ibadah. Wasairil akhyar, dan seluruh orang-orang yang baik, yang mati dalam kebaikan. Ayo. Hah? Oh iya. Iya, itu jelas. Semoga Allah meridhoi engkau, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, doa. Ya kan? Ya, maka dikatakan radhiyallahu anhu. Boleh. Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Hah? Apa? Kan maknanya doa. Sama kayak almarhum Syekh Utsaimin bolehin. Maknanya kan doa. Sekarang rahimahullah maknanya apa? Pasti gitu. Almarhum itu kan isim maf'ul. Rahima fi'il madi. Ya. Itu maknanya doa. Kata Syekh Al-Utsaimin, boleh almarhum, harapannya doa. Ini semoga dirahmati. Rahimahullah maknanya doa juga. Kalau antum artikan terlek bukan doa, artinya apa? Rahimahullah, ia telah dirahmati Allah. Fi'il madi rahimah. Ngerti enggak antum? Dirahmati Allah. Jadi maknanya doa, rahmatullah alaih, semoga Allah merahmatinya. Ya, ini Syekh Al-Utsaimin bolehin. Kalau kita mencela, kita apa? Tidak membolehkan, boleh aja silakan. Ya, tapi yang penting tahu ini ada pendapat yang lain. Nah. Kalau mau memastikan fi'il madi itu yang pastikan. Ya. Almarhum, enggak demikian. Saya masih lanjutin ya. Kata Nawawi, ya Nawawi membantah orang enggak ngebolehin. Amma ma qalahu ba'dul ulama, inna qawlahu radhiyallahu makhsusun bi sahabah yuqal fi ghairihim rahimallah faqat wa laysa kama qal. Kata Nawawi. Nawawi membantah, adapun yang diucapkan sebagian ulama bahwa radhiyallahu anhu itu khusus buat sahabat, yang lainnya cukup rahimahullah saja, maka ini tidaklah seperti yang mereka katakan. Ya. Bal as-sahih alladhi alaihi jumhur istihbabuhu, kata Nawawi. Bahkan ya, yang pendapat yang benar inilah yang diamalkan oleh jumhur, istihbabuhu, dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat dari kalangan tabi'in, ulama, orang-orang yang baik mati dalam kebaikan. Kalau kata pentahkik, lihat. Allazi jaru alaihi amalu jumhuril ulama, jumhur. Ya, ayu qala fi ghairi sahabah rahimallah wa radhiyallahu khassatan bi sahabah. Enggak. Enggak benar yang dikatakan pentahkik. Yang benar jumhur ialah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sudah paham sini? Berarti jangan jadi kagetan, oh enggak boleh tuh. Nah, seolah-olah enggak ada pendapat yang lain. Gitu. Nah, berikutnya. Walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata, maka ya, tatkala rutbah adab, kedudukan adab ini dia sudah balagat mencapai hadhil maziyah, mencapai keutamaan ini, ketinggian ini, nilai yang tinggi ini. Wa kanat madariku mufaddalatihi khafiyatan. Sementara madarik, ya, pengetahuan-pengetahuannya itu mufaddalatihi, pengetahuan tentang keutamanya itu tersamarkan. Keutamaan tentang adab tersamarkan. Da'ani, maka hal ini memanggilku, mendorongku. Ma ra'aitu, maka ma ra'aitu, fa'ilnya ma ra'aitu. Ma mausulah, itu fi mahalli raf'in. Fa'il dari da'ani, dari da'a, nun wiqayah, ya'nya maf'ulun bih. Maka ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih, maka apa yang aku lihat dari apa yang dibutuhkan oleh para talabah, oleh para tulab, ilaih atas adab tadi itu da'ani, maka itu memanggilku, ya, memanggilku untuk nulis buku ini. Wa usri tikrari tawaqqufihim ila alaih, dan karena sulitnya, ya, karena sulitnya mengulang tawaqqufihim, bagaimana sikapnya para imam, ya, alaih, atas bagaimana sikap yang benar mereka, talabul ilmi, ya, bukan sikap imam, ya, atas adab tersebut. Imma li hayain, entah itu karena malu, ya, fayamna'uhum al-hudura, ya, entah itu karena yang mencegahnya adalah karena, ya, malu, maka hal itu mencegah mereka, ya, untuk hudura, ya, untuk hudura artinya untuk hadir, maksudnya untuk mendatangkan adab tersebut. Wa imali jafain, ya, atau juga karena jafa, ya, karena sikap yang tidak baik, karena sikap bodoh. Fayuwarithuhum an-nufura, maka hal ini akan melahirkan, mewariskan kepada mereka sikap an-nufura, antipati. Ya, maka hal ini mendorongku semua ila jam'i hadzal mukhtasari, untuk menyusun, ya, buku apa hadzal mukhtasar, buku ringkasan ini. Mudzakkiran lil alimi, sebagai pengingat bagi para orang-orang yang berilmu. Maju ila ilaih, apa yang telah di, ya, jadikan untuknya. Wa munabbihan lit talibi, dan sebagai tanbih, pemberi peringatan kepada para pelajar. Alama yata'ayyanu alaih, ya, agar apa yang ditentukan bagi dia untuk menerapkan adab-adab penuntut ilmu. Wa ma yashtarikani fihi minal adabi, dan diperuntukkan pula untuk keduanya, yashtarikan antara alim dan muta'alim, ya, antara alim dan talib, ya, fihi terkait hal ini minal adab, berupa adab. Wa ma yanbaghi sulukuhu, ya, dan yang sepatutnya berupa sulukuhu, yaitu suluknya, perjalanan hidup dia, ya, kemudian yaitu musahabatul kitab, ya, fi musahabatil kitab, dalam interaksi dia dengan kitab. Summa adabu man sakana al madarisa, kemudian adab orang-orang yang tinggal di madrasah-madrasah. Muntahiyan, sebagai sebagai pengawas, orang yang muntahiyan, yang muntahi, yang menghentikan, maksudnya sebagai pengawas bagi para talib, atau taliban, atau sebagai bagi talib sendiri. Liannahu, karena yang namanya sekolah-sekolah itu adalah ma'had-ma'had, itu adalah masakinu talabatil ilmi, ya, tempat tinggal bagi para penuntut ilmu. Fi hadhil azminati ghaliban, ya, di zaman ini kebanyakannya demikian. Rada susah, ya, terjemahinnya juga rada susah. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya, siapa yang mau baca? Yang mau baca sini? Hah? Antum punya bukunya pas bawa? Ya, coba dibaca di sini. Siapa? Siapa yang mau baca nih? Kok nggak ada yang mau baca? Giran Tufa aja berebutan. Nah, coba Mirzam. Mudzakirati mahdhufa, kaila, ya, kaila, ya tul fil mudhari mansub, ya tula kaila. Au yamulluhu, atau yamullahu. Terus wa adabi hadihil, bukan adabin, mudaf dia juga. Nah, Masya Allah. Mudah kan? Bisa kan? Mizam baca kitab gundul mizam. Ya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Ibnu Jamaah di sini, wa jama'tu dzalika, dan saya mengumpulkan ya kitab ini, mimma tafaqa fil masmu'at, dari apa yang telah di ya, disepakati dari masmu'at, dari apa yang sering didengar ya, dari ceramah-ceramah ya. Au sami'tuhu, atau yang saya dengar, minal masyaikh al-asadat, dari para masyaikh asadat, tokoh-tokoh. Au marartu bihi fil mutala'at, atau apa yang saya lewati dari mutala'ah, baca-baca kitab. Au istafadtuhu, atau yang saya ambil faedah, fil mudhakirat. Ya. Atau yang saya ambil dari mudhakirat atau mudhakarah. Dari mudhakarah-mudhakarah. Wa dzakartuhu mahdzufal asanidi, dan saya menyebutkan beberapa sanad yang dihapus ya. Wal adillati, dan juga dalil-dalil yang tidak disebutkan oleh beliau dihapus. Kenapa? Kaila yatula ala mutaliihi, supaya tidak panjang bagi orang yang memutalaahnya, membacanya. Au yamullahu, atau nanti akan supaya dia tidak membuat dia bosan. Waqad jama'tu fihi bihamdillah ta'ala min tafariqi adabi hadhil abwabi, dan saya telah mengumpulkan di dalam kitab ini ya, dengan memuji Allah ta'ala, min tafariq, dari berbagai macam adab-adab di bab-bab ini. Malam arahu majmu'an fi kitabin, dari apa yang tidak saya lihat itu terkumpul dalam sebuah kitab ya. Waqad damtu ala dhalik, dan saya mendahulukan dari buku ini baban, sebuah bab mukhtasaran yang ringkas, fi fadlil ilmi wal ulama, terkait tentang keutamaan ilmu dan ulama ya, terkait tentang keutamaan ilmu dan ulama ya, ala wajhit tabarruk ya, dalam rangka mencari berkah kalau disebutin ya. Karena kalau kita menyebutkan kisah orang-orang saleh itu terdapat keberkahan di situ. Kita bisa meneladaninya. Waliqtidai. Dan juga dalam rangka untuk meneladani. Nah. Ya, sekarang kita masuk ke abwabul kitab. Ya, bab-bab kitab. Tafadhal, dibaca sini. Siapa yang membaca? Baca. Oh, ini dia, mau. Dia berani terima tantang. Rattaba yurattibu, berarti rattabathu gimana? Rattabtuhu. Ahata yuhitu, berarti syarah, ra'nya itu fathah. Wa syarafi. Wa nublihi. Al-Nurzani fil adabil alimi fi nafsihi. Wa ma'atolibatihi. Wa durusihi. Wa darsihi. Terus. Al-Bab Al-Thani fi adab al-muta'allim fi nafsihi wa ma'a shaykhihi wa rufqatihi wa nafsihi. Al-Bab Al-Rabi'u fi musarah في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في الآداب. في nggak ada alnya tuh. Sukna. Sukna aja. Sukna madaris wa ma yata'allaq bihi minal nafa'isi wa qad samaitu tadhkiratus sami'in wal mutakallimi fi adabil 'alimi wal muta'allimi. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil 'ilmi. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil 'ilmi wal 'amali wa yablighuna wa yuballighuna min ridwanihi nihayatan nihayatal 'amali. Lihat. Tadi terkait tabarruk di sini ternyata pentahqiq menyebutkan ya, footnote panjang juga itu. Ya. Ya. Ya, mengenai tabarruk. Ya, lihat. Al-mu'allif mimman yara at-tabarruqa bi athari salihin. Ya. Mu'allif di sini yaitu Ibnu Jamaah, kata pentahqiq, pentahqiqnya di sini Asy-Syaikh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad Al-Hajuri. Ya. Pentahqiq, penulis kitab ini ialah diantara orang-orang yang memandang bahwasanya tabarruk itu dengan bolehnya bertabarruk dengan asar, yaitu dengan bekas-bekas orang-orang soleh, asar orang-orang soleh. Ya, dan para orang soleh. Amma tabarruk bin Nabi, adapun bertabarruk kepada Nabi, fa'adilatu hadha kathiratun. Maka dalil-dalil terkait hal ini sangat banyak. Lau saratnaha la talal maqam. Seandainya saratnaha sarada, kita menyebutkan ya satu persatu, maka pasti akan panjang ya pembahasan ini. Wa kharajna anil maqsud, dan berarti kita sudah keluar dari maksudnya. Amma tabarruk bi asari salihin fa bid'atun muhdatsatun di umurin. Adapun bertabarruk kepada orang-orang soleh, maka itu bid'ah secara zatnya. Kita bertabarruk kepada orang soleh, kepada karyanya, kepada doanya kalau dia masih hidup dan dapat hadir, ya. Kepada karyanya. Nah ini, karena berbagai hal. Ya. Al-awwal, anna i'tiqada anna fi fulanin barakatun yahtaju ila dalilin. Wa in kana al-muslimu mubarakan. Ya. Amma ala at-ta'yini fayunzar. Ya. Yang pertama, bahwa meyakini pada si fulan terdapat keberkahan itu mesti membutuhkan dalil. Nah, kalau dia muslim yang diberkahi, ya, maka mesti ditakyin, dipastikan, maka ini kalau dia dipastikan ya ini mesti di cross check lagi. Yang berikutnya, annal jazma bi salahihi amrun ghaibi. Adapun memastikan kesolehan dia itu adalah perkara ghaib. Ya. Fa in qulta ala zahiri. Ya. Kalau Anda mengatakan secara zahirnya saja, qultu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana maqtu'an bihi. Maka saya katakan, kata pentahqiq, sedangkan Rasul sendiri terputus dari itu. Artinya enggak tahu perkara ghaib. Nah, ya, dan seterusnya. Yang ketiga itu, anna hadza lam yaf'alhu as-salafus shalih radhiyallahu anhum minas sahabah. Ya, ini enggak pernah dilakukan dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat, ya. dan juga dari orang-orang di bawahnya. Ya. Maka falam yakunu yatabarrakuna bi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin. Ya. Maka mereka tidak bertabaruk kepada empat orang sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin, dan juga kepada 10 orang yang dijamin masuk surga. Alladzina hum khairul ummah ba'da nabiha wa la sa'ir sahabah. Wa hum al-qudwah wal uswah. Ini panjang ini disebutin perkataan Asy-Syatibi di kitab Al-Iktisam. Ya. Lam yatruk an-nabi ba'dahu fil ummah afdala min Abi Bakrin As-Siddiq. Nabi tidak meninggalkan, ya, orang yang paling afdal setelah beliau di umat ini daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah khalifah beliau, pengganti beliau Abu Bakar ini. Ya. Dan Umar enggak melakukan sedikit pun hal tersebut, bertabaruk. Tidak dilakukan pula pada Umar. Dan dia adalah yang paling afdal setelah Abu Bakar, juga Utsman, Ali dan seluruh sahabat. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat. Tidak sabit, tidak valid sedikit pun dari seorang mereka dari jalan yang sahih yang diketahui anna mutabarrikan yatabarraka bihi. Bahwa ada yang bertabaruk, ada orang yang bertabaruk dengan bihi ala ahaditil kaluju au nahwiha, yang bertabaruk kepada mereka tadi. Bal iqtasaru fihim ala al-iqtida'i bil af'ali wal aqwali wassiyari, bahkan sudah cukup mereka untuk meneladani perbuatan mereka, ucapan para sahabat tadi, siar, ya, bio perjalanan hidupnya, biografinya. Allati taba'u fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mereka mengikuti semuanya, ucapan para sahabat, perjalanan para sahabat, perbuatan sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa idan ijma'un minhum 'ala tarki tilkal asya'i kulliha. Ya. Ini panjang sekali, ya. Nah, di sini mungkin yang dimaksud dengan bertabaruk, ya, meneladaninya saja. Bertabaruk kepada karya-karyanya. Ya. Kepada ilmunya, nah, bukan kepada kuburannya apalagi. Ya. Kita antum kali. Oh, nah, ya, ya. Ya, nah sekarang berikutnya Abwabul Kitab, kata Syekh. Ya. Qad rattabtuhu ala khamsi abwabin. Saya telah menyusun buku ini pada 5 bab. Tuhitu bimaksudil kitab, yang mencakup tujuan dari kitab. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Keutamaan kemuliaan orang yang berilmu dan kehormatannya. Bab yang kedua tentang adab orang yang berilmu pada dirinya sendiri, kepada para talabatihi, para pelajarnya, wadarsihi dan pelajarannya. Ya, bab yang ketiga tentang adab muta'allim, orang yang belajar, talib, finafsihi pada dirinya sendiri, terhadap syekhihi, gurunya, warufqatihi, terhadap rekannya, wadarsihi, maupun pelajarannya. Bab yang keempat, fimusahabatil kutubi, ya, tentang interaksi dia dengan kitab. Wa ma yata'allaku biha minal adab. Dan yang terkait adab-adab yang terkait dengannya. Ya. Yang kelima, bab yang kelima, yaitu bifibabi adabi suknal daris. Itu, ya, bab tentang orang-orang yang penghuni, adab tentang penghuni madaris, madrasah-madrasah yang tinggal di sakan-sakan. Ya. Wa ma ya'taluqu biha minan nafa'is, dan hal-hal yang terkait dengannya berupa nafa'is, nilai-nilai yang berharga, adab-adab yang baik. Ini, ya, qad samaituhu, saya telah menamakan buku ini sebagai tadhkirah tasami, ya, sebagai tadhkirah, pengingat bagi orang yang mendengar, pelajar, wal mutakallimi, dan juga orang yang berbicara, guru, fi adabil alim wal muta'allim, tentang adab orang yang berilmu dan orang yang sedang belajar. Wallahu ta'ala yuwaffiquna, Allah lah yang telah memberikan taufik kepada kami lil ilmi wal amal, untuk mendapatkan ilmu dan untuk mengamalkannya. Wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amali. Ya. Adzannya. Ya. Nah, dan Allah lah yang telah menyampaikan kepada kita nihayatal amal, akhir dari harapan berupa keridoannya. Baik, nanti kita masuk ke bab yang pertama, yaitu fadl ilmi wal amal, esok insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lanta, astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.